pernah aku dapatkan. Dan terbaik yang selalu ku dengar, aku tahu kini takkan mudah tuk bisa terus bersamamu. Karena jadi